Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil muttaqin, wala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu athar berkaitan dengan tahdir dari seorang imam. Siapa beliau? Hudzaifah. Imam yang mentahdirnya. Syu'bah memperingatkan untuk tidak mengambil dari Al-Hasan ibnu Umarah. Taib. Kenapa? Karena dia pendusta, berdusta dalam periwayatan hadis. Makanya para ulama rahimahumullah taala bersepakat tentang pendhaifannya. Dan seburuk-buruk sifat seseorang yang dikenal, ikhwan, kalau kemudian dia dikenal dengan dusta. Karena seorang yang dikenal dengan kedustaan, maka manusia enggan untuk mempercayai ucapan-ucapannya, walaupun saat itu dia berucap dengan jujur. Dan ini termasuk hukuman. Awwalu 'uqubatil kadzib an yuradda sidquh. Awal hukuman bagi kedustaan adalah ketika dia jujur tetap ditolak. Makanya jangan mengeluh seorang pendusta yang dikenal dusta, misalnya kemudian kok aku ngomong tidak dipercaya, karena sudah dikenal dengan kedustaan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka jangan sampai, ikhwan fillah, dalam catatan kita yang ada di sisi para malaikat kemudian ditulis bulan yaktib yauma kadza wa kadza, dia berdusta pada hari ini, pada hari itu. Karena sungguh tidak ada manfaat dari suatu kedustaan, bahkan hanya akan mengantarkan kepada keburukan dan dosa-dosa berikutnya. Baik. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana al-Hasan al-Hulwani. Ini telah berkali-kali kita lewati guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh. Qala sami'tu Yazid ibn Harun Al-Wasiti, juga Al-Hafidh Al-Mashhur. Wa dhakara Ziyad ibn Maimun. Faqala halaftu alla arwiya anhu shay'a. Wala an Khalid ibni Mahduj. Dan beliau menyebutkan Ziyad ibni Maimun, kemudian berkata, aku bersumpah untuk tidak meriwayatkan darinya sedikit pun, tidak pula dari Khalid ibni Mahduj. Ini masih berkaitan dengan contoh-contoh, ikhwan, asar para salaf yang mereka memperingatkan kita dari mengambil ilmu atau mengambil riwayat melalui jalur orang-orang yang lemah. Adapun Ziyad ibn Maimun ini, ikhwani fillah, dia seorang yang dinisbahkan kepada As-Saqafi Al-Faqihi. Dikatakan juga Ziyad Abu Ammar Al-Basri. Taib. Terkadang juga dikatakan Ziyad Ibnu Abi Ammar atau Ziyad Ibnu Abi Hasan di Tadlis. Namanya di Tadlis biar tidak dikenali. Nam di Tadlis biar tidak dikenali. Nam. Dan Yazid Ibnu Harun pada sebagian riwayat secara tegas mengatakan kana kadzaban. Nah, ini kenapa beliau mengatakan di sini ikhwan tidak mau meriwayatkan sama sekali dari Ziyad Ibnu Maimun. Kata Yazid Ibnu Harun di tempat yang lain kana kadzaban. Dan Imam Bukhari mengatakan tarakuh, para ulama hadis telah meninggalkannya. Taib. Dan dia ya kawan dikenal meriwayatkan dari Anas. Nah, cuman dikarenakan tahdir yang banyak. Nah, tahdir yang banyak kawan tentang hal tersebut, dia pun apa mengaku bahwasanya sebenarnya dia tidak mendengar dari Anas. Sebagian adalah riwayat Bishr bin Umar Az-Zahrani. Beliau mengatakan sa'altu Ziyad ibn Maimun Aba Ammar an hadithin li Anas. Aku bertanya kepada Ziyad bin Maimun Abu Ammar tentang hadith Anas. Faqala, maka dia mengatakan nam ihsibuni kuntu zahudiyan au nasraniyan. Fatrajatu amma kuntu ahadithu bihi an Anas lam asma min Anas syai'a. Ini karena sudah ditinggalkan manusia sampai-sampai dia mengatakan apa? Anggaplah aku dulu itu Yahudi atau Nasrani. Nah, ketika dulu itu aku Yahudi atau Nasrani sehingga berdusta. Aku sungguh telah rujuk darinya. Nah, aku telah rujuk dari dulu yang telah aku sampaikan hadis dari Anas. Aku tidak mendengar dari Anas sedikit pun. Cuma ikhwan, dulu telah kita lewati berkaitan dengan apa rujuknya perawi dari suatu kedustaan. Apakah menjadikan dia diterima riwayatnya setelah itu? Hah? Para ulama mengatakan tetap tidak diterima. Kenapa? Karena rujuknya ini pun masih ada kemungkinan rujuk dusta. Jadi itulah hukuman kedustaan, ikhwan. Hukuman kedustaan. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Apalagi berkaitan dengan ilmu. Maka sungguh bagi para talabatul ilm yang dipundak-pundak kalian kalau akan dipikulkan amanah dakwah ini, jangan sekali-kali kemudian berhias dengan sifat dusta. Jangan sekali-kali berhias dengan sifat kedustaan. Jangan menganggap dusta sekali. Nah, karena yang demikian ini akan menjadi peluang syaitan untuk menjerumuskanmu untuk berdusta yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya, terus sampai menjadi tabiat. Dan kalau sudah menjadi tabiat kedustaan ini sulit diobati. Sulit, akhwat. Menjadi tabiat pendusta. Kenapa? Karena yang diserang hati. Yang diserang hati sehingga apa? Tercap menjadi hati nifak. Hati yang berpenyakit kemunafikan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Wala'an Khalid ibn Mahduj. Juga aku tidak mau meriwayatkan dari Khalid ibn Mahduj sedikit pun. Siapa itu Khalid ibn Mahduj? Nah, dia juga meriwayatkan dari Anas, Pak. Yang Yazid ibn Harun juga Pak, menuduhnya dengan kedustaan. Dalam artian dihukumi juga Pak, dengan kedustaan. Makanya Yazid ibn Harun tidak mau mengambil darinya. Dan para a'imah yang lain juga menegaskan tentang kelemahan orang ini. Di antaranya Abu Hatim mengatakan du'ifun jiddan. Imam An-Nasa'i mengatakan matruk. Dan Imam Bukhari menghikayatkan pendapat Yazid dan tidak mengomentarinya. Kata Bukhari, kana Yazid yarmihi bil kadhib. Dulu Yazid ya menuduhnya dengan kedustaan. Yang ini jelas ikhwan fillah menunjukkan tentang kelemahan orang tersebut. Yang disimpulkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, huwa indahum mungkarul hadis dhaifun jiddan. Khalid bin Mahduj di sisi ulama ahli hadis, hadisnya mungkar dan sangat lemah. Taib. Nah, perbuatan dari Yazid bin Harun ini akhwani fillah sampai bersumpah seperti itu, halaftu alla arwiya anhuma syai'a. Nah, yaitu bersumpah untuk tidak meriwayatkan dari keduanya sama sekali, yaitu dari siapa? Dari Ziyad bin Maimun dan dari Khalid bin Mahduj sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Nah, dan juga apa? Sebagai bentuk memberikan contoh agar manusia menjauh dari enam mereka ini. Agar tidak tertipu dengan keduanya sehingga meriwayatkan dari keduanya kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waqala laqitu Ziyad ibn Maimun fasa'altuhu an hadithin fahaddathani bihi an Bakar al-Muzani thumma 'udtu ilayhi fahaddathani bihi an Muwarriq thumma 'udtu ilayhi fahaddathani bihi an al-Hasan wa kana yansubuhuma ila al-kadhib. Qala al-Halwani sami'tu 'Abd as-Samad wa dzakartu 'indahu Ziyad ibn Maimun fa nasabahu ila al-kadhib. Nah, kemudian ikhwan disebutkan alasannya. Nah, kenapa sampai Yazid ibn Harun menghukumi demikian dan tidak mau meriwayatkan sama sekali dari dua orang ini? Nah, karena mereka telah mengecek. Jadi bukan suatu hukum yang sembarangan atau hukum yang serampangan. Oleh karena itulah dalam masalah jarh wa ta'dil telah kita lewati, ikhwan, kita ulang berkali-kali bahwasanya yang terjun dalam masalah tersebut mereka-mereka yang memang memiliki keahlian dan dilengkapi dengan ketakwaan serta wara' yang betul-betul kuat. Karena yang dibawa adalah perkara din, bukan hanya sekedar na'am selera pribadi atau hawa nafsu masing-masing orang. Nah, alasan dari Yazid bin Harun disebutkan di sini. Dulu aku bertemu dengan Ziyad bin Maimun. Nah, kemudian aku bertanya kepadanya tentang suatu hadis. Maka dia menyampaikan hadis, nah, yang aku tanyakan tersebut dari jalan Bakar al-Muzani. Thumma utu ilaih. Kemudian aku apa kembali kepadanya, dites lagi, ditanyakan hadis yang sama di kesempatan yang lain. Fahaddatsani bihi an Muwarriq. Kemudian dia menyampaikan hadis kepadaku dari jalan Muwarriq. Orang lain lagi. Tsumma udtu ilaihi, kemudian aku kembali kepadanya untuk menanyakan hadis tersebut di kesempatan yang lain. Fahaddatsani bihi anil Hasan. Dia menyampaikan hadis kepadaku dari Hasan. Wa kana yansubuhuma ilal kadhib. Dan adalah Yazid ibn Harun menisbahkan kepada keduanya kedustaan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang beliau dapat. Kemudian Al-Hasan Al-Khulwani juga mengatakan, Sami'tu Abdus Samad wa dzakartu 'indahu Ziyad bin Maimun. Aku mendengar dari Abdus Samad. Tayyib. Yang dimaksud dengan Abdus Samad di sini yaitu Abdus Samad Ibnu Abdul Warith Ibnu Sa'id At-Tamimi Al-Anbari. Seorang saduq, yaitu hadisnya pada tingkatan hasan. Dan riwayatnya dari Syu'bah termasuk riwayat yang kuat. Nah, disebutkan di sisi Abdus Samad Ibnu Abdul Warith ini, nah, Ziyad Ibnu Maimun, maka beliau juga menisbahkan kepadanya kedustaan. Sehingga memang sudah dikenal Ziyad bin Maimun dengan hal tersebut. Baik. Ini satu asar yang masih berkaitan dengan apa tahdzir ikhwani fillah dari para du'afa dan peringatan agar jangan sampai mengambil dari mereka. Karena kaidah pokok sebagaimana telah kita lewati di awal, inna hadzal ilma din fangdzuru amman ta'khudzuna dinakum. Perkaranya, nah, perkara berkaitan dengan agama kita. Dan yang berhubungan dengan agama berarti berkaitan dengan keselamatan dan kecelakaan kita di akhirat. Serta berkaitan dengan diterima dan tidaknya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul hendaknya memperhatikan, melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.